Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوانا في الدين رحمنا الله وإياكم. Pada kesempatan kali ini kami akan menyebutkan satu hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika beliau radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya demikianlah barakallahu fikum para ashabun nabi alaihi salatu wassalam, mereka memiliki kebiasaan bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam tentang satu amalan, tentang satu keutamaan. Pertanyaan yang dengannya mereka mengamalkan, pertanyaan yang dengannya mereka mengambil kebaikan padanya. Ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jal? Ya Rasulullah, in qutiltu fa aina ana? Pertanyaan-pertanyaan yang dengannya mereka berusaha untuk mengamalkan. Islam apa ya Rasulullah yang paling afdal? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau aku terbunuh di medan jihad, fa aina ana? Di mana aku ya Rasulullah? Pertanyaan yang dengannya mereka ingin mendapatkan al-khair, kebaikan. Tentunya barakallahu fikum, konsekuensi dari pertanyaan yang mereka lontarkan, tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika mereka mengetahui jawaban Rasul alaihi salatu wasallam kalau itu merupakan perintah, mereka amalkan. Atau anjuran barakallahu fikum, keutamaan, mereka bersegera untuk mengamalkannya. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam pun demikian bertanya, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam ini satu ucapan yang dengannya aku tidak akan bertanya kepada seseorang selain engkau ya Rasulullah. Minta Sufyan bin Abdullah kepada Rasul alaihi salatu wassalam satu ucapan di dalam Islam. Barakallahu fikum. yang tentunya beliau mengharapkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana ini pun terjadi antara Nabi Allah Musa alaihi salam ketika terjadi dialog antara beliau alaihi salam dengan Allah Rabbul Alamin. Di antara kelebihan Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Faqala Rabbu, yani faqala Allah, قل يا موسى لا إله إلا الله وقال موسى يا ربي كل عبادك يقولون هذا وهي ربك أجركن kepadaku sesuatu yang dengannya aku mengingat engkau, memuji engkau dan berdoa dengan itu kepada engkau. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mengatakan قل يا موسى لا إله إلا الله, katakan wahai Musa kalimat tauhid. Kata Musa alaihi salam, kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabb, seluruh hambamu telah mengucapkan kalimat ini. Beliau minta dikhususkan alaihi salam. Lalu kata Allah azza wa jalla, ya Musa, law anna as-samawati sab'a wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya langit yang tujuh ini, tujuh lapis, wa amirahunna ghairi, nah, wa amirahunna yani yang tinggal padanya, yang berada pada langit-langit tersebut selain aku. Berarti dari sini barakallahu fikum menunjukkan Allah berada di atas langit. Dan bumi yang tujuh lapis ini berada di satu anak timbangan. Dan kalimat la ilaha illallah berada di satu anak timbangan yang lainnya. Malat bihinna la ilaha illallah. Tentu kalimat yang ada padanya la ilaha illallah akan lebih berat. Terjadi dialog antara Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Allah azza wa jal. Kembali kepada hadis, Sufyan ibn Abdullah meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam satu kalimat di dalam Islam yang dengannya beliau akan berpegang teguh, tidak akan bertanya kepada selain Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qul, apa? Qul, amantu billahi thummas taqid. Jawami'ul kalam. Singkat. Apa yang diberikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Katakan ya Sufyan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Di atas pernyataanmu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini barakallahu fikum, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, na'am, adanya al-iman. Keimanan. Perkara yang kita ketahui bersama, al-iman merupakan salah satu martabah min maratibid din, salah satu tingkatan dari tingkatan-tingkatan agama. Kama ja'a min hadithi Jibril alaihi salam al-ma'ruf min hadithi Umar bin Khattab fi marwahul muslim. Datangnya Jibril alaihi salam dalam bentuk manusia bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam tentang Islam wal iman wal ihsan. Naam. Ini iman. Adapun definisi ahli sunnah, dan ini ma'ruf inda ahli sunnah salafiyin, al-iman huwa نطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Harus terpenuhi padanya perkara ini. نطق باللسان, diucapkan dengan lisan. Apabila sebatas keimanan dikatakan seseorang beriman sebatas ucapan tetapi tidak diyakini di dalam hati wala diamalkan dengan amalan, tentunya tidak termasuk benar apa yang dia ucapkan ketika dia mengatakan aku beriman. Konsekuensi apabila seseorang mengatakan aku beriman dalam keadaan dia tidak mengamalkan dengan amalan, ucapan ini, keyakinan ini melazimkan al-munafiqun humul mu'minun, orang-orang munafik mereka beriman. Karena mudah bagi mereka untuk mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dalam keadaan hati mereka kufur terhadap itu semua, apalagi dengan pengamalan. Barakallahu fikum. Sebatas mereka mengucapkan di dalam lisan, di hadapan Rasul, di hadapan para sahabat. Kalau keyakinan jauh pada mereka. Kalau toh mereka mengamalkan satu bentuk amalan di dalam Islam, tujuannya bukan karena Allah, dalam rangka untuk mendapatkan pujian dari Rasul, dari para sahabat, untuk diketahui amalan yang mereka lakukan. Oleh karena itu Nabiuna alaihi salatu wassalam mengatakan, inna asqala as-salat ala al-munafiqin salatul isya wa salatul subh. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat al-isya dan salat subuh. Karena tidak dapat dilihat oleh Rasul dan para sahabatnya. Sehingga mereka malas untuk melakukan dua salat tersebut. Sehingga an-nutqu bil lisan, tidak cukup seseorang dikatakan beriman. Begitu pula barakallahu fikum, definisi yang kedua, wal i'tiqad bil qalbi, diyakini di dalam hati. Ma'rifatul qalb, ma'rifatu rabbihi bil qalbi. Keimanan di antara mereka ada yang mengatakan sebatas keyakinan di dalam hati. Iya, dengan meyakini di dalam hati seseorang dikatakan beriman dengannya. Maka ini pun barakallahu fikum batil. Definisi ini kalau dibatasi sebatas dengan keyakinan di dalam hati al-iman, melazimkan kelaziman-kelaziman yang batil. Di antaranya melazimkan konsekuensinya Abu Talib dikatakan sebagai seorang mukmin. Iya. Padahal Abu Talib kafir. Kenapa demikian Abu Talib? Amr Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau menjaga Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan beliau menjadi kendala bagi musyrikin Quraisy untuk menzalimi, mengintimidasi Rasul alaihi salatu wassalam karena keberadaan Abu Talib. Dan beliau meyakini di dalam hatinya bahwasannya agama yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah sebenar-benar agama. Dan ini beliau nyatakan sendiri di dalam ucapan-ucapan beliau, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin khairul adyanil bariyati dinan laulal mulamatu aw hadzaru masabatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Ucapan beliau, sungguh aku telah mengetahui bahwasannya agama Muhammad adalah sebaik-baik agama manusia. Kalaulah bukan khawatir celaan dari musyrikin Quraisy, cacian, niscaya engkau akan mendapati aku menerima agama itu dengan lapang dada. Abu Talib mengedepankan perasaan di dalam bersikap. Khawatir dari pembesar-pembesar Quraisy, karena beliau termasuk pembesar, celaan, cacian dan yang lain sebagainya, atau teranggap dengan beliau masuk ke dalam Islam hinaan terhadap agama bapaknya Abdul Muthalib. Dalam keadaan beliau meyakini apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam itu hakun. Naam. Maka di antara penghalang-penghalang seseorang dari al-haq adalah rasa gengsi, atifiyah, perasaan yang lebih dikedepankan. Barakallahu fikum. Atau yang lainnya. Iya. Dengan kelaziman batil ketika al-iman dikatakan sebatas keyakinan di dalam hati. Wal amalu bil jawarih, dan tentunya diamalkan dengan anggota badan. Pembenaran dari ucapan dan keyakinan direalisasikan dengan amalan, dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, beliau menyampaikan kepada Sufyan ibn Abdullah, katakanlah wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billah, kata Syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, yatadhammanu arba'ata umur, terkandung padanya empat perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Beriman tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya Allah azza wa jal itu ada. Keyakinan ahli sunnah. Keyakinan kaum muslimin. Tidak keyakinan mereka. Ya. Dari kalangan jin atau yang semisalnya, ya, itu dari kalangan IAIN. Pembahasan kalimat ada saja sampai berjilid-jilid, yang pada akhirnya meyakini Allah itu ma'dum, Allah itu tidak ada, ya. Sehingga buat apa beribadah kepada sesuatu yang ma'dum. Nah, karena itu semakin barakallahu fikum tinggi gelar mereka, semakin rusak, semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. i'tiqad batilah. Sampai ada pernyataan di fakultas mereka yang ada di Surabaya, spanduk mereka dengan tulisan Tuhan, Tuhan mulai membusuk. Na'udzubillah. Subhanallahi amma yaqulun. Fa'alallahi amma yasifun. Pernyataan kufur. Ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini ayat disampaikan kepada sebagian kaum muslimin yang mereka sebatas apa? Senda gurau. Ketika mereka setelah melaksanakan perang Tabuk, di antara mereka bermajelis sebagian orang sambil mengatakan, wallahi ma ra'aina mithla qurra'ina haula arghabu butunan wa akdzabu alsinatan wa ajbanu 'inda liqa ya'nuna rasul wa ashabahu radhiyallahu anhum ajma'in. Iya. Tidaklah kita melihat dari mereka qurra, para pembaca yang lebih rakus terhadap makan argabutunan, besar-besar perutnya. Wa akdzabu alsinah, yang paling dusta kalau lisan-lisan mereka. Yang paling takut apabila bertemu dengan musuh. Yang mereka maksudkan adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Wa fil qaum, di antara mereka ada seorang sahabat, Amr bin Auf, yang tidak senang mendengar kalimat itu. Langsung bergegas menuju Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan apa yang terjadi di majelis tersebut. Ucapan-ucapan yang menghinakan Rasul dan para sahabat. Tetapi wahyu telah mendatangi lebih dahulu Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah mereka mengetahui bahwasannya Rasul alaihi salatu wassalam telah mengetahui ucapan mereka, mereka pun datang kepada Rasulullah minta uzur. Ya Rasulullah, ucapan kami sebatas senda gurau untuk melepaskan letih, lelah dalam safar kami ya Rasulullah. Kami tidak bermaksud sebenarnya ya Rasulullah. Rasulullah di atas kendaraan untanya tidak menoleh. Sebatas mengatakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un istihza' minaqidil Islam. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Lalu bagaimana dengan orang-orang di zaman ini yang dengan lantang barakallahu fikum menghina Allah, menghina ajaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, gencar mereka melakukan yang demikian. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan al-imanu billah, yang pertama al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Beriman tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy, yang mana arsy itu di atas langit yang ketujuh keberadaannya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan ini merupakan keyakinan ahli sunnah. Begitu pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Beliau memiliki budak wanita, ditanya oleh Rasul alaihi salatu wassalam, "Aina Allah?" Kata budak tersebut, "Allahu fis sama." Allahu fis sama, Allah berada di atas langit. Fi bimakna ala. Barakallahu fikum, dalam bahasa Arab. Memiliki makna ala. Man ana anta Rasulullah. Siapa aku? Kata budak tersebut, engkau adalah Rasulullah. Kata Rasulullah, bebaskan dia karena dia seorang yang beriman. Bagaimana kalau ada orang mengatakan Allah itu berada di mana-mana? Bidalil wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allahu Azza wa Jal bersama kalian di mana saja kalian berada. Bagaimana menjelaskan tentang syubhat ini? Kalau ada yang mengatakan Allah itu berada di mana-mana, dalilnya wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tidak mungkin kita mengatakan ayat ini salah. Iya, tidak mungkin, karena ini ayat. Bagaimana ya ikhwan? Hah? Ma'iyah, ada ma'iyatul khasah, ada ma'iyatul ammah. Kebersamaan Allah yang sifatnya khusus dan kebersamaan Allah yang sifatnya umum. Adapun zat Allah subhanahu wa ta'ala itu tetap berada di atas arsh. Kebersamaan di sini yang sifatnya khusus diberikan kepada para anbiya as-salihin dalam kebersamaan dalam bentuk pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ucapannya Rasul alaihi salatu wassalam kepada Abu Bakar as-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Bersama penjagaan Allah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat ini, dan ini digunakan oleh mereka di dalam memperkuat keyakinan mereka bahwasannya Allah itu berada di mana-mana, maka kita katakan ayat ini menjelaskan ma'iyatul ammah, kebersamaan Allah yang sifatnya umum. Kebersamaan Allah dari sisi ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui segala bentuk yang diamalkan oleh hamba-hambanya. Mukminkah dia? Kafirkah dia? Ma'iyatul ammah. Al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Al-thani yang kedua, al-imanu birububiyatihi subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah, kandungan yang kedua adalah beriman terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bi'af'alihi. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid ar-rububiyah ini dimiliki oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mereka meyakini Allah itu satu-satunya zat yang menciptakan mereka, yang menghidupkan, mematikan, mengatur segala urusan makhluk alam semesta ini, memberikan rizki. Ini diyakini oleh musyrikin. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau ya Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Keyakinan ada pada mereka, ar-rububiyah. Tetapi keyakinan ini tidak menjadikan mereka masuk ke dalam Islam. Karena mereka menolak kandungan yang ketiga. Al-imanu bi'uluhiyatihi subhanahu wa ta'ala. Beriman terhadap uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidul uluhiyah. Ifradullah subhanahu wa ta'ala bi'af'alil ibad atau bil ibadah. Mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan-perbuatan hambanya atau dengan beribadah hanya kepada Allah azza wa jal. Maka inilah yang menjadi sebab Nabiuna alaihi salatu wassalam diintimidasi direncanakan untuk dibunuh. Inilah yang menjadi sebab dibunuhnya Yasir dan istrinya Sumayyah radhiyallahu anha wa radhiyallahu anhu. Iya. Mempertahankan tauhid al-uluhiyah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Al-musyrikin, mereka sombong. Oleh karena itu, sombong itu al-kibr min sifatil musyrikin. Termasuk diantara sifatnya orang-orang musyrik. Dahulu ketika disampaikan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong. Mereka tahu konsekuensi ketika mereka mengucapkan kalimat tauhid. Musyrikin di zaman Rasul alaihi salatu wassalam paham bahasa Arab. Tidak perlu lagi diajarkan syurutnya dari la ilaha illallah. Tidak perlu lagi dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dua rukun yang terdapat di dalam kalimat tersebut. Tidak perlu. Mereka paham konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. La ma'buda bihaqin illallah. Naam. Mereka paham itu. Sehingga mereka berat untuk mengucapkan kalimat itu. Bahkan mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami dikarenakan seorang penyair yang gila ini? Yastakbirun, mereka sombong. Kibrun alal haq, mereka sombong terhadap kebenaran yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam. Iya. Tidak perlu lagi diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam penjelasan kandungan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah ini, tidak perlu. Paham mereka. Ketika Rasulullah datang kepada Abu Talib, "Qul ya ammi la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Tidak perlu Rasulullah menjelaskan makna kalimat itu. Abu Talib paham konsekuensi ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Di zaman ini berbeda. Kalimat ini dijadikan azkar sabah, nahar, wal masa. Alaf, ribuan. Ya. Membatasi. Tetapi masih saja mendatangi tempat-tempat yang dianggap memiliki kelebihan, bisa memberikan pengaruh terhadap rezekinya. Padahal zikirnya la ilaha illallah. Menunjukkan tidak paham dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Min babil muraja'ah barakallahu fikum. Kalau diartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, apakah ini benar atau tidak benar? Faddalu. Kalau diartikan la ilaha illallah itu, tidak ada Tuhan selain Allah, betul atau tidak betul? Hah? Tidak betul. Alasannya? Hah? Kurang lengkap. Jawabannya memang pengartian dengan arti ini tidak benar. Alasannya yang lain. Hah? Hah? Tauhid? Tidak. Hah? Kalau diartikan tidak ada Tuhan, kan sekarang itu yang artikan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tadi dikatakan tidak benar, kurang pas pengertian itu. Kita katakan, ana yakin semuanya sepakat. Iya. Iya. Atau ada mazhab yang kedua? Hah? Sepakat insyaallah ahli sunnah. Kurang pas. Butuh alasan. Kenapa dikatakan tidak pas? Hah? Tuhan itu sudah mulai mengarah. Hah? Tentunya itu maknanya na'am la ma'budu bihaqqin Allah, cuma alasannya kurang pas. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Ini dalil pengertian la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini jelas. Tetapi yang kita inginkan, kita memiliki alasan mengapa pengertian tidak ada Tuhan selain Allah itu tidak benar. Kisah yang berapa? Masih lama. Ya. Masih ada 10 menit. Untuk jawabannya 2 menit. Pas. Hah. Bukan itu yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, sekarang kita katakan tidak ada Tuhan, la ilaha. Maknanya tidak ada Tuhan. Kalau diartikan sebatas tidak ada Tuhan, maka ini menyelisihi al-waqi', menyelisihi kenyataan semesta ini. Bisa dipahami dulu ini? Pada kenyataan di alam semesta ini Tuhan begitu banyak. Bisa dipahami? Kaum muslimin, ya di antara mereka juga ada yang beribadah kepada selain Allah tanpa mereka sadar. Iya. Batu akik ya. Oh, punya pengaruh nih. Ya, subhanallah. Ya awalnya hiasan, lama-kelamaan ada pengaruh rupanya ini. Bisnisnya lancar karena ini. Sudah mulai menyeret kepada kesyirikan. Ya. Nasrani jelas punya Tuhan, sesembahan. Banyak. Ketika diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan. Pernyataan ini menyelisihi kenyataan yang ada di alam semesta ini. Yang kita dapati Tuhan begitu banyak. Ketika kita isbat menetapkan illallah kecuali Allah, melazimkan sesembahan yang ada di alam semesta ini semuanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu batil. Kalau kita artikan tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, adapun yang tidak berhak banyak, iya banyak mah, tapi yang berhak hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau diartikan tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, cukup sampai di sini, maka ini menyelisihi kenyataan yang ada di alam semesta. Di alam semesta kita dapat begitu banyak sesembahan. Ya. Kalau sebatas diartikan seperti ini, tidak ada Tuhan, ini menyelisihi kenyataan yang ada. Melazimkan ketika kita mengisbat, ya, mengisbat menetapkan illallah kecuali Allah, maka kalimat isbat yang kita tetapkan ini melazimkan segala bentuk Tuhan yang ada di alam semesta ini itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini batin. Ketika kita mengartikan tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang batil banyak, tetapi yang berhak hanya Allah Rabbul Alamin. Nah, barakallahu fikum. Ini al-imanu bi-uluhiyatihi. Maka ini yang menjadi pecahnya, ya, manusia ketika itu di zaman Rasulullah. Ya. Terpisahnya antara seorang istri dengan suami. Terpisahnya antara seorang anak dengan kedua orang tua atau sebaliknya. Dikarenakan tauhid al-uluhiyah. Ya. Yang membedakan antara hak wal batil, antara tauhid dan syirik. Dan sebab inilah barakallahu fikum. Nabiyuna alaihi salatu wasalam ashabahu radhiyallahu anhum ajmain dimusuhi, diperangi, diboikot dan yang lain sebagainya dari bentuk penindasan, intimidasi oleh musyrikin Quraisy. Barakallahu fikum. Yang keempat, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terkandung padanya beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifatnya subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pula yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Min ghairi tahrif wala tamthil wala ta'til wala tashbih wala tafwid, tanpa kita merubah maknanya. Amiruha kama ja'at bila kaif, biarkan datang ayat-ayat Allah yang menjelaskan nama dan sifat-sifat Allah, begitu pula hadis-hadis Rasulullah, tanpa kita membagaimanakan dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa kita mengembalikan maknanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini sebagaimana Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, kita meyakini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam di dalam hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa membatasi bilangannya. Lalu kata Rasul alaihi salatu wasalam, qul amantu billahi thumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Al-istiqamah ma'naha ay yakuna al-insan mu'tadilan mustaqiman bainal ghuluwi wat tasahul. Al-istiqamah adalah seorang ya mu'tadilan, berada di pertengahan, lurus, tegak, mustaqiman, antara ghulu wa tasahul, antara berlebih-lebihan dan bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama, al-istiqamah. Dan ini Allah Jalla wa'ala telah memberikan atau telah memerintahkan Rasul alaihi salatu wassalam, fastaqim kama umirta, istiqamalah engkau ya Rasulullah sebagaimana yang telah diperintahkan kepada engkau. Ayat ini disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Ibn Abbas, manazala ala Rasul alaihi salatu wassalam fi jami'il Qur'an ayatan kanat ashaqqa alaih min hadihil ayah. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syayabatni Hud wa akhwatuha. Tidaklah turun kepada Rasul alaihi salatu wassalam pada seluruh Al-Quran ayat-ayatnya satu ayat ini yang lebih asyak alaih, lebih berat dirasakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam daripada ayat ini. Beliau mengatakan, syayabatni Hud, karena ayat ini fastaqim kama umirta, itu disebutkan di dalam surat Hud. Surat Hud telah menjadikan aku beruban karena beratnya perintah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzala alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mereka mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allahu Azza wa Jal. Thumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah, menjalankan konsekuensi dari ucapan keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanazzal alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berikanlah kabar gembira dengan syurga Allah Azza wa Jal yang kalian telah dijanjikan dengannya. Innal ladhina qalu rabbunallah ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Orang-orang yang mereka mengatakan Rabbuna Allah ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, tidak ada rasa takut pada mereka. وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ, mereka tidak bersedih. Mereka adalah ashabul jannah, kekal di dalamnya sebagai balasan dari apa yang mereka amalkan. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. الْإِسْتِقَامَةِ عَلَى دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka barakallahu fikum, nasihat yang disampaikan oleh nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ini nasihat yang berharga, yang sedikit beliau sampaikan kalimat ini tetapi memiliki makna yang begitu luas yang bisa diambil faedah padanya, yang menjadikan seseorang barakallahu fikum apabila menjalankan akan merasakan kebahagiaan yang dia rasakan fi dunia wal akhirah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kami dan bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah jami'an.